saja menjawab. Menwayar ini ada orang salah kita tabur, kada mayu kepalanya, balapuk kada mayu. Jadi di sini zaman sukut, walau jumul buyur, warlah berbukut, ila anakmu. Wassalam. Sulung banyak-banyak serumah meminta maaf, minta ampun, minta ridho, minta halal. Dan minta doakan, mudah-mudahan serumah diberi Allah Ta'ala selamat panjang umur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث وإن شاء الله تعالى أمر آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن Artinya bermula hamba Allah. Pada hakikatnya itu adalah kenyataan dari beberapa kenyataan Allah. Bahkan di dalam hamba manusia ini paling banyak mengandung kenyataan-kenyataan Allah daripada makhluk-makhluk lainnya. Oleh sebab itu kita disuruh bersyukur atas segala nikmat. Apalagi nikmat yang kita ini jadikannya adalah sebesar-besar daripada kenyataan dia sendiri. Kita bersifat kasih sayang kepada anak istri itu adalah kita menjadi khalifah di bidang kasih sayang. Karena Allah Rahman dan Rahim. Kemudian kita melihat tahun ini melihat tahun anak. Itu adalah kita menjadi kenyataan bagi Allah yang memandang dengan dasarnya. Sehingga seterusnya lah daripada asma'ul husna. maka ingin kita isi waktu siang dan malam. Jangan banyak lengah daripada musyahadah. Sebab umur kita siapa takut sebentar habis. Sudah cukup umur kita beberapa tahun yang dibawa untuk bukan di majelis ilmu. Duduk di kantor, duduk di toko, duduk di rumah dan sebagainya. Dihitung-hitung berapa kerugian yang sudah lama, jadi bisa dihitung lagi tanda diri kita kepada manusia. Maka cabutlah tandaan itu. Jadikan tanda Allah, jangan nambah nafsu lagi. Ini ada orang berbicara ini, katanya jauh-jauh ada yang berjilat suai dan makhluk itu, illa bihamdin Allah, hamdin nas. Mereka itu diberikan kehinaan oleh Allah dari karena tidak melaksanakan dua. Pertama hubungan dengan Allah, kedua hubungan dengan masyarakat. Jadi kalau orang tidak berhubungan dengan masyarakat, katanya orang itu hina. Tapi di dalam berhubung dengan masyarakat ini juga, di situ tempatnya banyak dosa-dosa besar. Sudahnya dosa kecil. Jadi kembali kita kepada hadis-hadis Rasulullah. Kembali kepada Al-Quran juga. Di antaranya Al-Quran itu, الَّذِينَ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَعْبُرُكُمْ مَنْ بَدَّ إِلَهَ بَيْتِكُمْ. Hai orang yang beriman, kalau kada beriman, kada kena. Hai orang yang beriman, ingatlah diri kamu sahaja. Orang-orang lain daripada kamu sudah suhuk yang malam dipimpin di pada ini bawahi kada menurut. Tinggallah ke dunia bukan? Kada mau dibawa ke akhirat, kada mau. Nah, karena kamu susah melaksanakan nasihat kepada orang lain, kamu lapas orang yang dinasihati yang pada menurut nasihat itu, tidak mengapa atas kamu dan dari kamu. Kalau kita putus hubungan dengan manusia, rezeki kita tetap ada. Karena rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kalau meminta batu jodoh, Allah ibu ya'amu'ala rizku sayang. Sekarang doa, mustahak. Coba pikir, kalau kita melang ke sebuah melang, kenapa kalian dalam dudukan? Kenapa dudukan minum? Bapak lagi berokokan? Bapak lagi makan wadah? Bapak lagi kisah-kisahan? Bapak lagi ketawaan? Bapak lagi nanya-nanya kekurangan? Habis, buka, masing-masing kalau mau kisah, belum ada pulang, satu pulang, masing pulang. Tukar nasi, belajar bareng. Makan baik-baik dengan sangat sambil berokokan, berimit-imit, memang berkurang. Sudah puluhan tahun lagi, kalian cerita itu membuang-buang nikmat yang sangat besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, nikmatan maghdunun fiha kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat daripada Allah yang besar. Tetapi manusia banyak tidak menyukurinya, tertipu dengan dua nikmat pertama. Diberikan kesehatan. Yang kedua, diberikan waktu yang lowong. Waktu yang lowong diisi elang mbak elang, tahu pandaran, minuman rokok, makanan wadah, ketawaan. Kadang-kadang jauh malam, ketawaan, kerekikan-kerekikan jauh malam, sudah jam 11-an. Kada tahu di jiran kita ganggu. Dua ini saling banyakkan dan nanti di zaman Rasulullah Ma'azim. Dia mengamalkan ilmunya. Maka dia menjadi mubahar bagi Allah Ta'ala dan sifat Ma'azim. Karena dengan ilmu Allah Ta'ala terjadi sebuah sesuatu. Tentu saja dengan kudrat radat. Nah ini kudrat radat di sini tampak. Pangkat itu digunakan untuk membantu, menolong orang yang lemah. Jangan pangkat itu digunakan untuk merebut harta-harta milik orang lain. Misalnya sertifikat-sertifikat memilih hak orang bujur diganti menjadi milik negara. Itu namanya pangkat digunakan untuk mengambil hak milik orang dengan secara berlaku terang-terangan. itu bukan jadi mabar Allah. Ini banyak mengatakan saya mabar Allah, dan tapi gimana yang betul mabar Allah bagaimana? Seorang ulama gimana yang jadi mabar Allah? Seorang kaya bagaimana jadi mabar Allah? Seorang penguasa bagaimana jadi mabar Allah? Ada semua. Memang yang dibicarakan Mas Hamid di sini aslinya manusia ini mabar kenyataan bagi Allah aslinya. Kemudian kan bisa berubah. Dari asal tadi bisa berubah karena musuhnya ada. Iblis, syaitan, nafsu, manusia yang jahil. Saya ulangi, manusia yang jahil. Itu termasuk golongan musuh. Waspada terhadap orang jahil agama. Orang jahil agama itu kalau terkulit berlima berulangnya kira. Kalau orang yang alim kalah kita ketahuan akakannya di hadapan kita. Kita nanggarinya berdiam. Ini maka Mbak Suwari Mbak Suwari di hadapan kita. Karena ini jahil agama. Jadi sedih bertambah sedih kita. Sakit bertambah sakit. Orang jahil agama ulama zaman dahulu, ada dengan ulama zaman dahulu juga. Seikung tuak haji, boleh datang haji. Nang seikung di kampung, kan ada elang kan. Kan ada elang yang datang haji. Dipatuhi oleh orang banyak. Kalau kalian kalau elang nak guru itu salah. Kasih dia, kan ada. Jujur aja. Ini masanya sudah sinala ya manu. Arwah dulu, jadi. Ini yang biasanya hadis Nabi disuruh kita memelihara diri pada ketika tidak lagi merasa aman. Apa yang kita tandar di sini tandarnya kalau yang bilang ini tapi tidak huruf Daud jadi fitnah. Jadi fitnah atau dikuranginya satu huruf jadi fitnah dua. Jadi kita sekarang mencari jalan keselamatan menurut pimpinan guru kita yang sudah beberapa ikung meninggal dunia. Yang menguasai segala kitab dan amal ibadah dan akhlak karimah. Hina la yahman rojlu jalisahu. Kalau duduk berdua laki ini, kada aman daripada menutup menguya orang, menyambati orang, menyampai orang, menghiri orang. Sabda Allah Subhanahu wa taala firman Allah Taala tidak bisa menyandang langitku dan bumiku akan diam. Bumi hendak menyandang tentang kada sanggup hancur. Langit demikian. Nang kada hancur menyandang makrifat hanya hati hamba yang dibarahi. Jadi lebih kuat hati daripada gunung dan lama. Amanah ma'rifat ini yang harus kita jaga, wajib kita jaga supaya jangan dicabut. Kalau dicabut iman, siang malam beribadah ada terima lagi. Semua macam-macam syirik dan riya macam-macam itu kalau sudah dicabut. Dijaga supaya etikat ini jangan mengharap kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Tapi kalau sudah Allah itu dianggap bohong jauh-jauh, tidak pernah minta tolong sama Allah, minta tolong lawan makhluk-makhluk yang terjunjungan yang banyaknya ini. Coba dihitung sampai di mana sudah derajat iman kita dan ma'rifat kita kepada Allah. Sampai di mana dalam pengakuannya masalah kita mencari rezeki, apakah berpegang kepada Allah, apakah berpegang kepada usaha. Dan sampai di mana sudah dosa kita banyaknya membuang-buang waktu tidak diisi dengan ilmu agama dan amaliyah agama. Sampai di mana sudah mulai perjalanan kita menghadap Allah, setiap orang menghadap Allah pasti memalingi akan orang yang akan orang yang akan Allah, akan yang lain dari Allah. Setiap orang menghadap Allah, yang lain dari Allah diletakkan di belakang jauh-jauh. Sebabnya, laisa fil karamati maqsudatan li nafsiha, bal hiya syahidatan li jalali man dhaharat hidayatihi. Bisyaratu wujudil istiqamah. Bukannya karamat itu yang dikehendaki kita hidup di dunia dan di akhirat, bukan mencari karamat, bukan. Bahkan wujudnya karamat itu menyatakan bahwa seorang yang diberi karamat itu mulia di sisi Allah. Dengan satu syarat mutlak, yaitu wujudnya istiqamah. Nah, di sini penentuannya fikih. Apabila orang itu bekerja, matanya, telinganya, muntungnya, batas tangannya, parutnya, dan usaha-usahanya, bininya, anaknya, serumah tangga itu kadat bertentangan dengan syariat fikih, maka bisa orang itu disebutkan istiqamah. Apabila terjadi di dirinya orang itu yang menyalahi adat, bisa disebut karamat. Tapi kalau masih banyak bertentangan dengan fikih, modal usahanya aja udah haram, cara berusahanya pun haram, matanya memandang yang haram, kuping mendengar yang haram, hati berniat yang tidak baik, dan ada dalam hati lagi iri dengki, ada lagi dendam, ada lagi suka marah, emosi, perutnya diisi dengan riba, dan yang tidak pakai akad, dan lain-lainnya, istrinya buka aurat, anaknya buka aurat, subuhnya tidak dikerjakan oleh anaknya yang sudah umur 7 tahun, tidak dibenarkan ayahnya itu punya karamat. Bahkan wa illa fa'alna min al-ithlal. Itu adalah sebagai daripada lanjuran dari Allah. Masuk neraka kalau ini. Tapi masyarakat awam memandang itu orang surga, umpatan sini. Kalau tahu kita tidak bisa menang neraka. Lawan syariat, lawan mantik. Bagaimana nggak alim fikih, lalu duduk bukan di hadapan orang alim fikih. Kita kalau duduk di hadapan orang fikih, yang dipandangnya fikih, dapat temu. Kalau duduk di hadapan orang ahli tauhid, dapat tauhid. Duduk pada orang tasawuf, dapat tasawuf. Duduk pada orang hadis-hadis, ahli hadis, dapat hadis. Ini duduknya di hadapan orang hadis, kada, orang fikih, kada, tauhid, kada, tasawuf, kada. Duduk di mana? Di orang yang jahil, banyak di sini. Di neraka mata, ambil bau, ambil bau, ambil bau. Baik pun masih ada yang menasihatin dari petunjuk untuk berangka banting setir. Kalau nak ada yang menyuruhkan banting setir ini, iya. Bercamuk sama sekali, rumah tangga camuk, kampung camuk, daerah camuk, provinsi camuk, udah negara camuk. Beradur. Yang nyata-nyata sudah bacaannya kita, ijma, kada umpat politik, kenapa jadi hendak jadi itu? Merusak akan ijma, maka dalil sunnah Quran hadis ijma dan qiyas. Kenapa jadi sulit sepakat itu diruntuh? Jadi tidak ada yang dihadap ke depan selain daripada pala bencana. Ahwali ahli jamaat ajam buhur syai'in ayil kalawati. Dan 99% daripada keadaan orang yang sudah sempurna istiqomah dan imannya, yaitu tidak diberi Tuhan lagi karena menyalahi adat itu sudah dipindahkan kepada yang lain karena akan namanya itu bukan orang tua lagi. Lalu karena akan ini jadi bohong bukan kemudian hari. Padahal sujud naik angkatnya nangin pada paham. Sangkar ini yang harap tidak harap yang ada bakaramatnya harap yang bakaramat. Karena jadi coba baca kitab-kitab ceramah baca supaya tahu. Ini sampai ada orang susah, kada punya gawian, kada punya modal, kada punya kebiasaan. Ada orang melanggar kucing dengan kendaraan di patak begitu, ujar dalam rumah berdua selamat yang ada di situ, bawa kambang hendaknya di situ, kiri model kubur. Lalu ditakutkan kalau pina susirnya kena pulang melanggar orang sebagainya celaka, lalu dikaramatakan si kucing dari. Nah, si susah yang kada tahu desa-desanya, orang laksugil aja, datang buan siang malam, 40 hari pagi malam, dihingga kumpul arwah kucing. Jadi ya, lalu orang lain dapat melengang, mendapat juga duit ala kadarnya. Tapi mbak itu masuk sel. Kadal wakru an yakuna kufra. Kebanyakannya sifat susah itu menjadikan manusia berubah jadi murtad. Gara-gara ada begini, kokon murtad, menjual agama dengan duit. Jadi ujar Abu Yazid Tommy kalau pada kilap, insya Allah. Kalau ikam melangi aku di waktu aku masih di tanah kerjaan. Ikam tidak ragu-ragu mencap bahwasanya aku ini adalah wali. Tapi kalau ikam melang ke rumahku sesudah aku sampai, ikam padahal itu sama aja pengelola dari manusia juga. Nah begitulah 99% orang ahlul kamar tidak diberi lagi yang menyalahi adat itu. Karena ini diwaris sudah istiqamah. Sesuai fikih lahirnya, sesuai tauhid dan tasawuf batinnya, serta harus dengan selain dari Allah. Kemana matanya di situ kebesaran Allah, di situ rahmatnya Allah. Kemana telinganya memandang, kupingnya memandang, di situ rahmatnya Allah. Allah itu siapa Rabbi? Allah itu siapa Hasbi? Allah itu siapa Rabbi? Allah itu siapa Muhammadi? Allah itu siapa Musafiri? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. An yabni bagum an kihalu. Kecuali orang Tuhan-Tuhan itu bisa juga timbul keramatnya, tapi sejen itu adalah terpaksa dan ada merasa bahkan tidak bersiap berdahulu. Karena berniat-niat memang terjadi seadanya kayak itu. Ya kan nyajarin gua pikir, kan ada jadi sini mengelola keramat itu. Tapi kan sempat gua pikir, lalu kan berupa juga. Gua ketahuan kawannya. Yang ini bisa mengingat orang rutin masak sebegi di pada zaman. Itu ngerenya balabatul khal. Tapi prinsip keramat itu bukan tandanya wali. Tandanya wali aroma, kata istiqomah. Wa atala fi dzalika ila an qal wa qad ja'a nasun min ahli abdi Abdul Halim. Datang beberapa manusia dari bubuhan Abdul Haq. Wa yadkuruna karamati jaddihim. Mereka itu masing-masing menguyak karamat datu-datu mereka. Ini Abdul Haq banyak badan duriat. Di antara duriat itu satu pasukan ada nama karamat. Jadi masing-masing yang di bawah ini menguyak karamat datu-datunya. Ba'aduna ba'. Ba'adu karamat. Nama karamat siapa tadi? Datu. Menang kaya kan duit sering banyak kan duit siapa duit dah datu dikira duit siapa datu udah sudah gimana jamak jadi ujang kaya empat pandan nah teman di kampung kalau di tautan lapas jana bepandan datu udah sudah gimana nyawa apa bepandan datu bakal mati nyawa apa subuh aja malam. Jadi pada usaha agak-agak akan menjadi pada usaha turut lihat di diri sombong aja terlalu bagus terhadap ini keadaan yang mau yang jatuh mengharap-harapnya itu ya ke abad tolong kepada pegawian sitin siapa kawan-kawan sitin pemda sitin lakwa sitin turut dia dong tahu kalau padahal itu abad umumnya karamat nyawa pengurang lalu sopan membenar kuitan bisa membaca kitab Quran dan tafsirnya seorang jangan tafsirnya Qurannya aja baru berujur lagi membaca tapi menaran pakaian diulah jadi alat penangkap duit lalu pakaian yang harap-harap bahasa lendang, bahasa urban gono, bahasa des gono, bahasa yang minjem juga lah masuk ke leka-leka, iya yang menunggu menjalan dari kampung dulu, itu ketika hari saya hujan, dia boleh. Walhasil Quran dan hadis dan hijab, sudah dua tuhuk nyawa berhubungan masyarakat, sekarang mengurus diri ya. Itu aja diambil Quran tadi. Hadis dengan tujuan, sudah. Hadai kabir kau, kati nafsi, wadahi awam. Urus diri sendiri, tinggalkan masyarakat. Itu sudah habis disemutin Quran disebutin. Banyak pengeri kawannya. Itu dulu kau kan malam-malam. Pada rangangnya aja di rumah aja, rasa penjara. Apa ini mimpi? Bang. Ikan di mana aja kalau masih dalam dunia, tetap dalam penjara. Habis Nabi mengatakan, dunia sejujur mu'min. Kita di mana aja tetap masuk penjara. Ada bisa apa? Ada bisa keluar. Keluarnya itu sesudah kita mati, roh kita lalu masuk surga itu. Kalau mati di sini aja tetap penjara, matinya bala musibah ada bisa ambil, datang terus betul-betul. Sejenis mu'min. Ila an qadu wa qina rajul yakulu ta'ama wa la yatahawwaku sampai ada yang mengucap sebagian mereka bubun Abdul Fatma. Di kaya kami ada seorang laki-laki makan dia akan makanan tapi dari penjaraan. Wa za'anu anna zalika ghamatan min zalika rajul hadun 'azim dan mereka mengatakan dari ini menyangka juga mengatakan tender bahwa kula akun itu bakal ramahnya dan wali besar buktinya kan dari penjaraan padahal bisa saja ucusnya yang kagandu atau tahinya kakarasan. Kan sampai bumbulannya orang bahari telah orang ini pintar sekali. Sampai makan pada bahara alam jiwanya. Jadi supaya orang banyak datang makan itu membawa duit, mau pisang, mau apa, membawa sekalian nangka atau macam-macam. Membari tuan wali ada bahara. Sampai makan pada bahara dianggap wali jiwanya. Tunggu ya. Lamun tuan guru telah hidup di zaman mata itu ngalir lalu buat anda secara bersantok. Di pada rantai yang itu pada wali ada musuh. Yang sudah ada musuh banyak pula bertambah ulang. Jadi apa? Jadi dari kalau melihat, baik kalau melihat, ya, kalau mendengar, itu jalan tengah. Fakulna lahum yumkinu an yakuna dzalika karamatan bi syartil istiqamah. Maka aku mengangkat tangan dan ucap. Mungkin di kadar bahara itu karamat asal syaratnya istiqamah. Jadi jangan di kadar baharanya yang kreatif. Istiqamahnya yang dipandang. Itu sebagai tanda dan mutlak bagi orang wali. Wa illa fala yad'u anna ma yaqulu yaqulu syaitan qabla ayyaliya bapa'ah. Nah, lamun istiqamahnya ada kekurangan, berarti itu syaitan menamakan makanan dalam parut itu. Lalu ini ada merasa apa? Makan, lalu apa yang dikira akan mengkadarga makanannya? Bimbel setan makan itu di paruh setan makanan itu bukan di paruh punya, mau di paruh punya tapi tetap ada tak? Nah, kalau di era maka wa ini bismillah sebelum makan jarang mana sedangkan membaca bismillah sebelum makan jarang sedangkan bujur kalah Ima ya makan batana. Bismillah jangan rumah. Ayana mulai jaga. Yang derit ya. Derit tak ya derit. Main tuntung kan dah sambil lagi. Ini main tuntung kan dah sambil lagi. Ya khair. Kan dah sambil lagi. Pesan lah, terus saja. Ambil rokok, ambil kopi, nyambat jurang kali ya. Pacul suruh mengantap tiga. Ambil bantal, omong sampai pukul dua. Malam hanya boleh, acaranya memang berbeda. Daripada tertipunya di balik kesehatan, tertipu di balik kalau enggak dan waktu. Urang-urang Eropa. Karena tahu waktu itu 24 jam, maka setiap satu detik mereka itu sudah bisa mengeluarkan 5 biji Mercedes. Mereka masih lagi mencari waktu yang lagi lebih supaya bisa 10 biji. Daripada ini tahu di dalam waktu inilah tempat usaha. Itu urusan dunia. Adatnya tanya waktu semalaman jadi duit tanda, jadi waras tanda, jadi pahala, jauh sekali. Sabar malam nanti itu rame-rame aja. Ada usaha lagi, jangan mengenang anak lagi, mengenang pulang. Sudah berdulu ketiak. Ada baca Quran, ada air dan lain nilam, menang waktu sibuk berkawan dan lain. وقد حقق هذا المعنى الشيخ الإمام محمد بن عبد الله العيدروس عدوي نفع الله به إلى أسرار علم المقربين من كتابنا هذا سجا هذا sampai سجري dan sampai yaitu كتاب أسرار علم المقربين mengumpulkan ajaran rahasia ulama-ulama yang dihampirkan kepada Allah. Karangan Muhammad bin Abdullah Al-Barus. Ini awal-awal orang yang membuka tasawuf di Tarim adalah Al-Barus. Hanya yang lain-lain. Tadinya ada nama fikir, nama fikir, nama fikir saja. Disembunyikan dan sudah datang Al-Barus, lalu timbul dibuka. فقال وعما هذه الخوارق التي تشبه بالكرامات وتصدر من أقوام لم يؤنس منهم بشيء من أخلاق الصالحين وشأن أرضابها الدعوة والكلام ممكن الذي لم ينقل مخلوعا الصالحين الأولين فهذه محن وفتن وليس تدل على صلاح أرضابها. Ujar ini dalam kitab itu bahwasanya segala macam yang menyalahi adat yang mengirit dengan karamah timbul daripada golongan yang mereka itu tidak mempunyai akhlak orang saleh, malahan hanya mengaku-ngaku itu dan demi, dan kata-katanya banyak yang menentang lawan orang-orang yang saleh sebenarnya. Maka itu terjadi di dinamakan musibah dan bala besar. Dan tidak menyatakan bahwa orang yang punya itu adalah soleh. Di anna karama khawariqa laha usulun yarjau ilaiha. Karena bahwasanya segala karama khawariqul adat itu pasti ada kembalinya kepada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau boleh tidak. Nah, karena Quran habis di situ, mustanaknya, pegangannya karamat mengasli, lalu ya'arifal sudahu wa ahlu fahmi. Nang tahu orang tuwali, karamatnya karamatnya bujur, orang nang bujur-bujur alim. Serta ratan kacung hadir kawarik mencubatkan masyarakat. Nang kebanyakannya, namanya adat itu adalah setan. Syaitan itu masuk kepada diri seseorang yang kaya seseorang itu yang berkeramat padahal syaitannya kerasukan mengejar ya tenaga dalam limbahnya amat keluar dari situ biasa ini. Jadi musibah agama di zaman kita ini kita kalau dibaca lagi di rumah tangga kita dia musibah agama banyak aja, apalagi di luar orang lain pun tahu aja, di kota-kota besar pun tahu. Jadi baca sih banyak. Sambil disesuaikan ilmu-ilmu sedikit yang benar, ada hadis Qur'annya, ada ilmu manusiasnya, menjaga diri dan anak buah apabila dia mau, sambil didoakan. Fataratan takumu hadhihi tawaritu mansubatan ila syaitin kama huwa ma'lum min ahli al-qur'an. Nah, sebagaimana yang disebut orang-orang yang sahabat dengan hantu, yaitu dukun. Nah, dukun itu. Dukun. Wataratan asah. Fa innahum yuwaluna syaitin wa istahdhuruna jinn wa syaitin bi asya' tukar semua bishayatin untuk nasufaatum. Karena mereka itu selalu menjadikan pemimpinnya syaitan. Syaitan menjadikan pemimpin dan menghadirkan jin dan syaitan supaya datang jin dan syaitan. Mereka itu mencari sesuatu yang supaya setan itu ketuju dan taat kawan-kawannya, seperti menyentuh di siapa kawan itu menukar, seperti lagi avion yang tak avion yang orang dulu itu mah munyut-munyut tenang teguri telat apa itu namanya, kalau ini kan narkoba macam-macam, kalau dulu itu lain namanya itu. Nah, kalau itu dibuat di prepen, jin lawan setan datang. Dan jin itu setiap pemerintahan ini, tidak disuruhnya apa, kenapa suruhnya mati guru ije, kan? Disuruhnya sebagai guru ije, kegaring, parut, sakit, dadak, sakit, batis, sakit. Disuruhnya jin tadi, menggawe. Itu namanya kiriman daripada iblis dan setan. Yang disebut orang kita ini sebahagiannya ada menyebut begini, yaitu malamnya awalnya si pulung lubuk seher, kalau bahasa Arabnya itu seher karang maya. Nah itu audio perang. Jika ada orang tanah sarik, orang Guru Ije, lalu bahkan orang Dayak. Nah, ini gambar Guru Ije-nya, ini gambarnya Amas, jauh ya kan, sampai mati. Kuningan rumah orang itu hibak aja kan. Ini kata itu. Ini kata nyaman banget, melihat Guru Ije itu hidup, sehat, nyaman. Ada enak banget, yang dicarinya sendiri itu. Kalau bisa mati kan, mengkada mati tak, garing terus-terus. Jadi obat kalau terus duit, supaya habis duit, sampai kaitan. Ada juga, menambai macam ini, bro. Memulai gratis, menambai sampai kepada minta 100 juta. Kurang sudah sakit, kenapa jadi parah? Pulang kemana? Meletakkan otak itu kemana? Meletakkan otak, orang sudah sakit. Sakit betul-betul masih dijadikan manfaat untuk diri dan golongan. Akibat berjahil dengan agama. Fatah sebelumnya asyaitin, maka syaitan tadi sudah dibari pang makanan minuman yang cocok dengan ini tadi. Sudah dibari tadi. Lalu apa ujarnya? Ayo datangi sini gurijanya bapak. Mbak datang situ gurijanya anak nyerah dan guring yang mana-mana. Cocok-cocok parutnya dan badannya. Supaya ini sakit parut beriman semalaman malam ini. Lalu, pakajutan kena timbul sampai ke subuh, rasa fitan. Kio pajabutan, pajabutannya terguling jiwa. Artinya sampai terguling-guling, campur termau hilang. Kio dokter pulang sampai dokternya, menginum banyak aja ya, balik. Stres, Kalau ada obatnya lalu, sekalinya hara buah-buahan yang jualan cepat tersarik dan gurih dan putih. Buah-buahan yang jualan mau pahapan yang sudah isi. Apalagi wah ini ngarang dukun itu menyarafut. Orang bersahabat setan itu benar-benar betul. Orang-orang pejabat-pejabat pernah juga barang layaknya. Orang tanya tahun karena perang layak juga. Nang laki melihat bini ya benar waris, melihat bini melihat laki ya benar jagung. Nah pada dimakannya benar. Musimnya mas kawin non mengidis sudah musimnya. Ada banyak tawar-tawar. Padahal macam pakai ngajak ada itu. Anak aja mati aja lagi narkoba. Wali lah umumnya. Umumnya nang, jauh-jauh sepanjang tawar. Terus mereka jadi tangan lah umumnya. Kalau masuk ke dalam, Walhasil dari ini itu. Kadang-kadang pulang menyalahi abad itu perpegangannya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu sunnya. Ilmu sunnya itu ilmu manjun anhu syabiyun bisikat, yaitu ilmu yang menurut penasihat. Ya ta'ainahu akwamin ladina lahu. Yang memakai akan ilmu itu oleh golongan yang banyak yang bisa beragama sekali. Ya ju'in al-kusalam. Nah, ini sama. Kalau insinya yang dahulu tadi orang menang, tahanan, ujian kita betul. Sama. Modal utamanya untuk kasyaf itu, satu. Yaitu jangan banyak mengisi perut dengan air dan beras makanan lain-lain. Siapa tahan berlapar pasti kasyaf. Tapi kasyaf yang keramat, bukan kasyaf yang isi perut. Makanya ini sayang banget kalau terbanyak dimakan, terbanyak minum, rusak kasyafnya. Kalau amali antenanya rusak. Jadi kalau nampak lagi kalau lihat, kasyaf hilang. Yang paling dijaganya itu. Banyak-banyak itu. Rasulullah itu beragama dimakan banyak-banyak ya. Makannya sedikit-sedikit, dia makan banyak ini barangnya sedikit. Dia makan sedikit, barangnya banyak. Pakaian kan akan ada, kan jadi ada yang bagus-bagus. Pakaian kadang-kadang minta. Minta dia spesial, ini pakaian wali. Ini minuman wali. Yang nyaman-nyamannya, makanan yang nyaman-nyaman yang kami itu kepalanya. Utak. Bayar yang jemput sedikit sudah-sudah ya. Karena apabila ini akan dam-dam, maka utang itu kasapnya itu tertutup. Beli kata sama dia sehari-hari. Sayang banget ini. Siap lampunnya, tahan, dan listriknya. Itu kalau di Maghrib di situ, ini kan bulan-bulan rumah ada ya. Coba, seorang ulama besar berpakaian, pakaian ulama tua dan tasbih sebagainya keluar dari jidar dari dinding rumah keluar habis memberi kabar lawan yang memberi makan ini afiyat dari masuk dalam suci mengkaya ada rumahnya macam apa masyarakat umum melihat itu wali yang sudah nyakin wali habis duit mengalami mengalami. Ayah kita sudah berdoa dengan Allah. Setelah kita menuntut ilmu sudah luar biasa semalam siang berpertahun. Kita doa, kita perbanyak sekarang mudah-mudahan kita serumahan. Jangan tertipu daripada orang-orang fasik, berlain dan lain-lain yang di zaman ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita serumah tangga. Akan iman yang benar, Islam yang benar, Ihsan yang benar. Apa yang harapnya dari segala musibah dan bala. Yajuhinna amkutahum wa yajuhunan asya'an mubah. Mereka selalu melaparkan akan perut mereka dan mereka meninggalkan sesuatu yang hukumnya harus. Ya karuna bertambah-tambah. Baju tapi ini bertambah-tambah. Anu pulang. Buruk pulang. Ya kesandar, ya bakal sembuang orang. Ya kacamata, kesemak. Artinya kalau bakal jalan. Saya kira orang menganggap, nah ada ambual yang hanya timbul. Yang harus-harus kan bid'ah itu ada macam-macam, ada bid'ah harus, yaitu berumah badu. Makan nyaman-nyaman, nyaman-nyaman itu bid'ah. Tapi harus, menurunkan tahun apa? Nah, setiap barang harus, apabila niat asalnya itu baik, jadinya sunnah. Ini orang jahil ini, tapi cuma hantuk-hantuk itu sebelum dua, harus kemampuan. Kadang-kadang ini kalau makan daging, rupanya roti. Apa? Rupanya dimakan long ini, kadang makan daging lah. Rupanya dimakannya sekolah. Tuh, ya sekolah. Cocok ya orang setan, tulang orang isapnya. Nah, apa orang lah, pintangan makan. Kalau makan daging, ya kan burung, kadang makan dagingnya, tulang-tulangnya aja. Pepuyuk tulangnya. Duit banyak, yang dimakan tulang lah. Siang yang itu pasas, kenapa? Tegang dulu, kalau bilang makan daging itu, Pak. Orang sayang, orang pangkatnya yang di dunia ini. Wana kuhit seumpama daging. Napa terus? Kira-kira tata. Nenggangan daging lah. Anu dibuat yang karai buat peparlah itu dengan pengalaman itu sulada. Nah, pada mau makan sulada bunganya sering nyaman kan sulada. Dia main tuh udah makan ini jam tak ada melihat lagi. Waktu rumah sudah kemana-mana, tak ada kasih lagi. Ya, pokoknya berapa lama nak melihat di rumah sudah. Adalah pahalanya melihat di rumah sudah. Ada ya lah. Kurang kan melihat Allah Ta'ala dengan iman itu namanya. Itu musyahadah maknawi yang ini namanya yang penting. Lalu payah suruh lahum naumu kasyum. Maka hasil bagi mereka itu segala bagainya asyap isi. Nah, yang lagi nampak 21 hari sebelum pada bapanda pakaian baris apa namanya serambat makan kali dengan kadebah daging kadebah hanya kadebah daging itu ya tempe lah dibanyangi ya melon bawang sedikit hindu ya entah pakan pijikin apa kena lomok perawet makan dengan nasi ketiga hari kan kecokon dia sudah pas 2 piring orang makan. Menggurusan manusia seumuran sebenarnya. Bagi sukan sedang-sedang apa, kat-lepas namanya. Puasa tak sedang anu gabin sahurannya. Bukannya karena sedang kat-lepas. Ini tuh sedang pada urusan nolah itu adalah sedang urusan nolah makanan berkata. Minum kan apa susu. Matinya sedang pada urusan penyakit emah. Tidak ada mah masalah yang sini tidak ada. Sebab sedikit parut mesti keras walaupun sedikit. Susu sedikit, gabung sedikit, atau ada tiap jam ke sini. Selain daripada guring. Kamu nyapinya timbul, kasap sedikit jenazah yang hisi cerah di hadapan aku kena timbul. Dia sedikit, kenapa lah, macam-macam aja, dia setan mahal. Nah, ulang kalian kena kata jok. Menurut kata alim itu, nyawa inilah, nyawa ini. Wah, kasihan ulang, tak kami dibulit. Artinya super-super, benar. Lalu di masyarakat umum, masyarakat sekarang bahwa orang itu marahnya haibat. Ujar bahasa kita kan namanya apa? Mulai ceko. Nah, watas libun dihadar ilah. Dan yang kedua, diupah Tuhan dalam nama itu tadi. Menguasai alam ini. Sekandung tuntutnya. Sekejap. Kurang dong menahan makan minum tadi. Ini ada sudah anak itu hebat. Kenapa bahasa kita yang banyak kalau mata mengantuk. fitnatan wa badwa. Semua itu fitnah dan ujian dari Allah kepada hamba-hamba yang di bawah ini. Siapa yang kagak lulus ujian tahun depan? Ibtala Allah Ta'ala biha ibadahu kama syaa. Allah menguji hambanya, sekehendaknya menang hamba dimilikinya, sekehendaknya menguji cara otak, cara otak. Ujur Allah makhluk, waktu-waktu operasi tangan, bangkat menang kaya batang paha, ujar Allah itu apa aja, ujar Allah di operasi. Jasirin ampun orang, kesalahan ampunnya. Dicancangnya kan, kita kan tahu bayi benda. Ujar Allah umat. Bang ini aja yang diharapkan kan setengah bulan sekali baju-baju. Karena pulang masuk ke layar pulang masih sebulan sekali aja. Ya lah, sekalinya seminggu tiga bulan, munnya naik lagi, saban kali. Ada gampang dicucuk nih, kemennya bilang nebangkak sudahnya. Akhirnya aja aku ini kalau ikan bakal mopah, namun kalau dikontak, namun kalau lainnya. Matinya jatuh, marasi ulun, jangan dielangi, karena kalau tidak dielangi, ulun terganggu merawat diri ulun juga. Karena limpuhut, orang kakak kita limpuhut ke muka-muka ya, murid ke muka-muka ya, mun ada yang duduk, nyangok, anyang dirinya. Doakan aja, mudah-mudahan selamat, panjang umur, itu aja doakan. Mudahan selamat, panjang umur para menteri, ulang ribuan mendoakan kali terima Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita dunia dan akhirat. Amin. Rabbal alamin. Ulun serumah tangga meminta ampun, meminta maaf, minta ribu. Dan kita doakan pada ulun serumah tanggaan selamat, panjang umur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aqbalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق علينا نحيا وعلى نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. نسألك اللهم بفضلك وجودك وكرمك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل وما لذ قلوبنا واهدنا سبل السلام وعافنا وعافنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ونوفقهم لسيدنا محمد ونرحمهم لسيدنا محمد ونسترهم لسيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحانه وتعالى رب العالمين والسلام والسلام عليكم ورحمة الله رب العالمين تقبل الله منكم الله العظيم الله العظيم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد